إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال المؤلف حفظه الله تعالى التعريض بدعاء لطلب الطعام أو الشراب سندران dengan cara dengan bentuk doa. Dan doa ini litolabi to'am dalam rangka meminta makanan, awis syarab atau minuman. Nah. Yaitu doa Nabi SAW yang bunyinya Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang mau memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang mau memberi minuman kepadaku. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Lengkapnya ini ada dalam sebuah hadis yang panjang. Itu adalah perkataan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Aqbaltu ana wa sahibani li wa qad dhahabat asma'una wa absaruna min al-juhdi fa ja'alna na'ridu anfusana ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa laisa ahadun minhum yaqbiluna. Sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad mengatakan, aku datang bersama dua orang kawanku, dan kami telah kecapean, dhahabat asma'una wa absaruna, telah hilanglah fungsi pendengaran dan penglihatan kami dengan baik, minal juhdi karena kecapean, sebagaimana di halaman sebelahnya 271, ya, maknanya al-masyaqqah wal-ju, karena kecapean dan kelaparan. Maka karena lapar, karena capek, maka pendengaran sudah tidak lagi sempurna, mungkin berkunang-kunang, pendengaran juga tidak begitu sempurna, ya. Karena demikian capek. Faja'alna, maka mulailah kami, na'ridu anfusana, kami menawarkan diri kami kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami tawarkan diri kami kepada para sahabat. Ya, itu minta untuk menjadi tamu. Siapakah yang kami ingin jadi singgah di ya, kami ini menawarkan diri, gimana kalau saya bertamu di rumah Anda? Bertamu kan ada kewajiban untuk ngasih jamuan. Nah, maka dia nawarkan diri, gimana kalau kami bertamu ke rumah Anda. Ditawarkan kepada banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini menggunakan bentuk jamak, falaisa ahadun minhum yaqbiluna. Atau yakbaluna. Akan tapi tidak ada satupun dari mereka yang menerima tawaran kami untuk jadi menerima kami sebagai tamu. Fa'ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kami pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa bina ila ahlihi. Maka Nabi pergi membawa kami ke salah satu istrinya. Fa'idha salah satu a'nuzin, maka ternyata ada tiga kambing di rumah istrinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Peralah susu ini bainana, kemudian kita minum sama-sama." Perahkan, Nabi perintahkan kepada mereka bertiga untuk merah susu bainana, dan ini susu ini nanti untuk jatah kita bertiga. Qal fakuna nahtalibu, maka kami pun memerah susu, maka masing-masing orang di antara kami minum jatahnya masing-masing. Wa narfa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami masing-masing kami bertiga sudah minum jatahnya masing-masing. Wa narfa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada satu jatah yang disimpan, yaitu jatahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tadi mengatakan bainana, ini adalah susu untuk sama-sama kita minum. Maka tiga orang tamunya Nabi ini sudah minum jatahnya masing-masing. Wa narfa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tinggikan, kami singkirkan, kami sisihkan bagian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad mengatakan, fayaji'u minal layli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di waktu malam, faisalimu tasliman layuqidu na'ima, maka Nabi mengucapkan salam dengan ucapan salam yang tidak menyebabkan orang yang tertidur itu terbangun, namun bisa terdengar oleh orang-orang yang tidak dalam kondisi tertidur. Tsumma ya'ti al-masjidah fayusalli, dan Nabi datang ke masjid kemudian salat. Kemudian Nabi mendatangi jatah minumannya, fayashrab, lalu dia minum. Fa'atani syaitanu dzata lailatin, maka di satu malam ini, maka ini berarti nginapnya di rumah ini, Nabi beberapa malam. Fa'atani syaitanu, maka datanglah setan pada satu malam menggoda diriku, kata Al-Miqdad bin Al-Aswad. Waqad saribtu nasibi, dan aku telah meminum jatah susuku. Faqal, setan mengatakan dalam pikiranku, sesungguhnya Muhammad itu mendatangi rumah-rumah orang Ansar, dan mereka akan memberikan bingkisan untuk Muhammad. Fayasibu indahum, dan Muhammad itu mendapatkan makanan indahum, di rumah orang-orang Ansar. Ma bihajatun ila hadil jur'ah, maka Muhammad tidaklah memiliki kebutuhan dengan satu teguan susu ini. Jadi jatah susunya ini tidak beliau butuhkan. Beliau sudah kenyang. Sekarang lagi pergi ke tempat ke rumah-rumah orang Ansar. Nanti banyak yang nyuguh di sana, banyak yang ngasih jamuan di sana. Bahkan pulang-pulang juga dibawakan bingkisan. Tidak perlu ini jatah minum ini, disikat saja, habiskan saja. Fa'ataituha fasyaribtuha, maka karena godaan setan tadi, akhirnya aku datangi jatah minum Nabi yang telah disingkirkan, telah dikhususkan, lalu aku minum sampai habis. Falamma an waghalat fi batni, maka tatkala susu tersebut telah masuk ke dalam perutku, wa alimtu annahu laisa ilaiha sabilun, dan aku tahu bahwasanya susu ini tidak lagi memiliki jalan untuk ke perutku, artinya kenyang penuh sampai leher, dan enggak ada jalan untuk menuju perut. Qal, maka sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad mengatakan, nadamani syaitanu, maka setan membuat aku menyesal. Ini cerdasnya setan. Tadi dia ngompor-ngompori, setelah itu dia yang membuat penyesalan. Fakal setan mengatakan kepadaku, wai haka masonata, celaka engkau, apa yang kau telah kau lakukan, asyaribta syaraba Muhammadin, apakah engkau minum jatah minumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaji'u falayajiduhu, nanti dia datang, dia cari, dia tidak dapatkan jatah minumnya. Fayada'u alaika, nanti dia akan mendoakan kejelekan untukmu, maka binasalah ke dirimu. Fatadhaba dunyaka wa akhiratuka, maka akan hilanglah, akan hancurlah nasibmu di dunia dan di akhirat. Karena didoakan jelek oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doanya adalah doa yang makbul. Demikian bisikan setan setelah setan sendiri yang tadinya bisiki supaya sikat saja jatahnya Muhammad, dia enggak butuh. Nah, setelah disikat, setelah itu dibuat menyesal. Wa alayya samlatun, dan aku ketika itu memakai selimut lah, semacam selimut. Idza wata'tuha ala qadami, jika aku letakkan untuk menutupi dua telapak kakiku, maka akan muncullah kepalaku. Dan jika aku letakkan untuk menutupi kepalaku, maka muncullah qadamaya, dua telapak kakiku. Wa ja'ala la yaji'uni an-naumu. Maka rasa kantuk pun tidak mendatangi diriku. Dimerem-merem kan? Enggak merem-merem. Kenapa? Karena bingung. Harap-harap cemas, gimana ini? Nanti kalau Nabi datang, minumnya sudah habis. Gimana kalau benar Nabi nanti mendoakan kejelekan untuk diriku? Amma sahibaya, sahibaya, adapun dua kawanku, maka keduanya tidur pulas, karena keduanya tidaklah melakukan apa yang aku lakukan. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama kama kana yusallimu, maka Nabi mengucapkan salam sebagaimana Nabi biasa mengucapkan salam, yaitu yang terdengar bagi orang yang terjaga dan tidak membangunkan orang yang tertidur. Kemudian setelah itu Nabi datang ke masjid dan sholat. Thumma atasyaraba, kemudian Nabi mendatangi minumannya. Fakasyafa anhu, yang minumannya itu ditutupi dengan sesuatu. Maka Nabi buka yang untuk menutupi wadah minum tersebut. Falam yajid fihi syai'an, maka Nabi tidak jumpai satu tetes pun minuman di gelas tersebut, di wadah tersebut. Farfa'a ra'sahu ila sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke arah atas. Fakultu, maka aku lirik dari jauh. Maka aku berkata dalam hati, al'an yadu'u alayya, detik ini Nabi akan mendoakan kejelekan untukku, pelaku siapa yang nyikat habis jatahku minum ini, maka binasalah aku. Faqal, ternyata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup keras sehingga aku pun mendengarnya. Doa Nabi adalah, Allahumma at'aiman at'amani wasqi man saqani atau man asqani. Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang mau memberikan makanan, menyiapkan makanan untukku. Dan berikanlah minuman kepada man asqani, siapa saja yang memberikan minuman untukku. Qal, maka mendengar doa tersebut, maka aku pun bersengaja menuju selimutku. Lalu aku ikatkan selimut itu pada badanku. Lalu aku ambil pisau besar. Lalu aku berangkat menuju kambing-kambing yang ada, manakah di antar kambing tersebut yang paling gemuk, lalu akan aku sembelih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya, ternyata kambing-kambing tersebut semuanya adalah hafilatun, ternyata adalah kambing yang penuh berisi susu. Wa idza hunna, hufalun kulluhun, ternyata tiga kambing tersebut semuanya penuh berisi susu. Fa'amitu ila ina'in, maka aku kemudian bersengaja mengambil wadah milik istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanu yaitu satu wadah yang mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah berharap untuk yahtalibu fihi, wadah tersebut digunakan untuk memerah susu. Ini, maka aku ambil satu wadah yang biasanya wadah ini tidak pernah dipakai untuk memerah susu. Namun aku ambil dan aku pakai untuk memerah susu kambing. Maka aku perah susu kambing fihi dan aku masukkan ke dalam wadah tersebut. Hatta alathu rohwatun, sehingga sampai berbusa-busa. Nah, rohwah dicatatkan di bawah disebutkan ini adalah busa susu aladhi ya'luhu, yang banyak di satu tempat. Kalau susu itu banyak, nanti ada busa putih ya. Ya, itu disebut dalam bahasa Arab dengan rohwah. Fajitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kemudian datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Nabi tanyakan kepada tamunya, asharibtum syarabakum lailata, anda sudah minum susu malam ini, sudah makan? Qultu ya Rasulullah asrabu, ya Rasulullah isyrab. Namun aku tidak menjawab pertanyaan Nabi, namun ku jawab dengan tawaran, wahai Nabi silahkan minum. Fasyariba, maka Nabi minum. Thumma nawalani, kemudian Nabi serahkan sisa minum itu kepadaku. Setelah itu aku berkata lagi, wahai Rasulullah silahkan minum. Lalu Nabi pun minum. Setelah itu Nabi serahkan sisa minum kepadaku. Falamma araftu, maka setelah aku mengetahui bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad rawiya, telah hilang dahaga beliau, wa asabtu da'watahu, dan aku telah yakin bahasanya aku mendapatkan doa Nabi, yaitu memberi minum. Nabi doakan agar Allah beri minum pada orang yang memberi minum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahiktu, maka aku tertawa terpingkal-pingkal. Hatta alqaitu ilal ardi, sampai aku jatuh ke tanah. Nah, karena ketawanya asik sekali sampai badan keseimbangan itu tidak imbang. Sampai jatuh ke tanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihda sawatika ya Miqdad. Maknanya di bawah disebutkan, sejak engkau telah melakukan satu perbuatan yang buruk, wahai Miqdad, fa'akhbaru al-khubara, maka kemudian Miqdad menceritakan berita yang telah terjadi. Fakultu ya Rasulullah, kemudian Miqdad mengatakan, wahai Rasulullah, kana min amri kada wa kada, tadi saya telah berbuat begini-begini. Wa fa'altu kada, dan aku telah melakukan hal ini dan hal itu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah yang menghabiskan jatah minummu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hadhi illa rahmatun minallahi, tidaklah hal ini kecuali kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Afala kunta adzantani fanuqidu sahibaina fayusibani minha. Kenapa engkau tidak memberitahukannya kepadaku, sehingga kita bisa bangunkan dua kawan kita, dan mereka berdua pun mendapatkan sebagian dari susu ini, susu yang baru saja diperah oleh Miqdad. Maka aku Miqdad bin Al-Aswad mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, maka demi Allah zat yang mengutusmu dengan bahwa kebenaran, ma'ubali idza asabtuha wa asabtuha ma'aka man asabaha minan nasi. Aku tidak peduli jika aku telah mendapatkannya, ya, dan atau minha di sini doa mungkin. Fayusibani minha, ya, maka keduanya bisa mendapatkan doa yang tadi aku sampaikan. Maka aku mengatakan demi Allah zat yang mengutusmu dengan wa kebenaran, aku tidaklah peduli jika aku mendapatkannya. Wa asabtuha ma'aka man asobaha minan nasi, dan aku mendapatkannya bersamamu, maka aku tidak peduli siapa saja dari manusia yang mendapatkannya. Maka di sini ada keterangan untuk beberapa kosakata yang tadi kita baca. Al-jahdu atau al-juhdu adalah al-masyakah, kecapean dan rasa lapar karena bersafar, karena bepergian. Falaisa adun yakbaluna, maka tidak ada satupun sahabat yang menerima kami jadi tamu mereka. Hadza mahmulun, ini dimungkinkan, ini kita pahami, kita tafsirkan bahwasanya orang-orang yang Miqdad bin Al-Aswad dan kawan-kawannya tadi menawarkan diri supaya diterima jadi tamu, mereka semua adalah mukilin, adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk yuwasuna bihi, untuk membantu Al-Miqdad bin Al-Aswad dan kawan-kawannya. Jur'ah maknanya, jimnya boleh didomah, boleh difatkah, bisa dibaca jur'ah, bisa dibaca jar'ah. Artinya adalah al-hatwah minal masyrub, satu teguan minuman. Wakholat maknanya adalah takholat watamakanat, masuk dan menguasai. Hufal maknanya penuh dengan susu, dan ini adalah di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rohwah artinya adalah busa, ya, busa susu, alladhi ya'luhu, yang ada di atas susu, di atas permukaan susu. Maka kesimpulannya, karena setelah kita membaca hadis ini secara utuh, maka kesimpulannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma at'im man at'amani, maknanya adalah Allahumma at'im man sayut'imuni. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang akan dan hendak memberi makan untukku. Dan berilah minum kepada orang yang hendak memberi minum untukku. Ini maknanya berdasarkan konteks hadis. Kalau kita melihat teks hadisnya, man at'amani ini fi'il madhi, ya Allah berilah makan kepada orang yang telah memberi makan untuk kepadaku. Namun realitanya berdasarkan konteks hadis tadi bukan demikian maknanya. Namun ya Allah berilah makanan kepada orang yang memberi makanan kepadaku. Hadza huwa alladhi yadhhar, inilah makna yang nampak berdasarkan rentetan hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini dan Nabi belum makan sesuatu pun dan apapun. Demikian pula makna inilah yang dipahami oleh Al-Miqdad radhiyallahu anhu, di mana beliau langsung berdiri dan melakukan apa yang dilakukan. Kemudian setelah itu Al-Miqdad mengatakan, setelah aku tahu bahasanya Nabi telah hilang dahaga dari beliau dan aku mendapatkan doa beliau. Wallahu muwaffiq wa subhanahu a'lam. Maka dari dua alasan ini, bahasanya ketika Nabi mengucapkan doa tersebut Nabi belum makan. Kemudian pemahaman Miqdad bin Al-Aswad, maka bisa kita katakan bahwasanya at'amani di sini, man at'amani di sini adalah fi'il madhi, namun maknanya mudhari. Ya. Dan jika fi'il, jika sesuatu yang belum terjadi namun menggunakan fi'il madhi, maka itu maknanya adalah litahqiq, untuk memastikan. Ya. Untuk memastikan. Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang telah memberi makan, memberikan makanan kepadaku, dan ya Allah, berikanlah minum kepada orang yang akan memberi minum kepadaku. Ya, maka dalam bahasa Arab terkadang fi'il madhi itu digunakan untuk satu hal yang mudhari, dan terkadang mudhari maknanya adalah madhi. Contohnya di sini, contoh yang lain adalah dalam bacaan iqamah, qad qamatish shalah, salat telah ditegakkan. Telah ditegakkan itu berarti sudah bubar. Nah, qad qamatish shalah, salat telah ditegakkan. Telah ditegakkan berarti bubar. Padahal salat belum bubar. Mulai saja belum. Nah, maka qad qamatish shalah itu maknanya salat akan ditegakkan. Dan di situ maknanya adalah tahqiq, untuk memastikan. Ya, salat sebentar lagi akan ditegakkan. Maka dari hadis panjang yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Di antaranya adalah hadis ini menunjukkan di antara adab mengucapkan salam, ya, ketika malam hari tiba, seorang suami misalnya pulang ke rumah dan dia megang kunci rumah, ya, maka dia masuk rumah mengucapkan salam. Maka salam ketika ini dianjurkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengucapkan salam yang tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lirih. Kalau belum tidur, maka dengar. Yang sudah tidur tidak akan terganggu. Ini adab mengucapkan salam ketika masuk rumah, dan itu kondisinya kondisi istirahat pada tidur. Ya. Maka hendaknya ucapan salam itu pertengahan, tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lirih. Kemudian Nabi adalah manusia biasa sebagaimana umumnya manusia. Beliau pun haus, beliau pun butuh minum untuk menghilangkan rasa haus. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad, beliau mengatakan, "Falamma araftu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad rawiya." Maka setelah aku tahu secara pasti bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahaga beliau telah hilang. Rawiya itu adalah lawan kata dari haus. Maka berarti Nabi tadi nampak haus, kemudian diberi minum oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad dari perahan susu, susu kambing yang diperah oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Sehingga nampaklah kalau orang haus itu kelihatan minumnya lain dengan orang yang minum bukan karena haus. Dan nampak kelihatan, oh hausnya itu sudah hilang, itu kelihatan. Maka Nabi SAW adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Beliau haus, beliau butuh minuman. Dan jika telah minum, maka hausnya pun hilang. Sebagaimana umumnya manusia yang haus kemudian minum, maka minumnya hilang. Kemudian di sini terdapat pelajaran tentang tentang godaan setan. Ya. Setan itu sering menggoda manusia dengan bentuk, dengan model sebagaimana godaan setan pada Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Dibuat pertama kali orang itu bersemangat untuk melakukan satu hal yang salah. Ya. Dikompor-kompori. Setelah itu dibuat menyesal. Ya. Dibuat ketakutan. Ya. Ditakut-takuti dengan dosa. Maka boleh jadi seorang itu mendorong seorang, setan datang untuk mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk mendorong melakukan maksiat, mencuri misalnya. Nanti setelah mencuri, nanti kemudian ditakut-takuti nama baikmu akan hancur. Wah, nanti coba gimana kalau ketahuan kamu nyuri barang orang. Nanti orang pada tahu, kawan-kawanmu tahu, tetanggamu tahu. Wah, habis kamu. Dibuat ketakutan. Setelah padahal tadi dia yang dorong-dorong, ayo mencuri saja, ambil saja, enggak ada siapa-siapa, enggak ada yang tahu. Tapi pada awalnya dia dorong-dorong, dia katakan enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Namun setelah selesai mencuri, jangan-jangan udah tahu loh. Jangan-jangan nanti juga ketahuan. Tadi ada yang kelipet-kelipetan, ada suara. Tadi jangan-jangan adalah orang yang lihat dirimu. Mau dibuat ketakutan. Itulah di antara bentuk godaan setan. Dan sebagaimana judul bab yang diberikan oleh Syaikh Sa'id Al-Qahtani, bahwasanya hadis ini adalah doa, adalah bentuk sindiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa dengan doa semacam dengan cukup keras, sehingga beliau berharap orang yang mendengarnya kemudian bersemangat untuk memberi makan kepada beliau atau memberi minum kepada beliau. Maka sebagaimana judul bab, ini adalah sindiran dengan doa. Ya, doa, namun doa ini jadikan sindiran, diharapkan orang yang mendengarnya itu memenuhi harapannya, keinginannya, dan permintaannya. Kemudian kandungan lain dalam hadis ini menunjukkan bahasanya kadang-kadang kekenyangan itu boleh. Kadang-kadang kekenyangan itu boleh. Namun kadang-kadang, bukan setiap hari ya. Sebagaimana sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad ini minum susu sampai beliau katakan wa alimtu annahu laisa ilaiha sabilun, dan aku yakin bahwasannya susu ini sudah tidak lagi memiliki jalan untuk masuk ke dalam perutku. Nah, ini bahasa hiperbol. Kalau maknanya letterlocknya, dan aku yakin susu itu sudah penuh sampai ke leherku sehingga enggak mungkin lagi dimasuki. Maksudnya adalah kekenyangan. Ini bukan kenyang ya. Kalau kalimatnya alim tu annahu laisa ilaiha sabilun, itu bukan kenyang lagi. Namun ini kekenyangan. Kemudian bab berikutnya ad-du'a idza aftara inda ahli baitin. Doa yang kita ucapkan ketika kita berbuka di rumah seseorang. Maka yang lewat telah kita baca, doa yang kita baca ketika kita makan di rumah orang. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sedangkan doa ini lebih khusus lagi, lebih spesifik, ya, yaitu doa berbuka di rumah orang. Aftara indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaika. Berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa, yang memakan makananmu adalah orang yang baik-baik, dan para malaikat berselawat untuk kalian. Diatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dalam Amalil Yaumi wal Lailah, dinilai sahih oleh Al-Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baca'a fi riwayat, dan terdapat dalam riwayat yang lain, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini idza aftara, jika beliau berbuka di rumah seseorang. Maka dalam hadis ini terdapat 3 poin doa yang seluruhnya adalah menyebabkan pahala dan keberkahan. Yang pertama adalah man aftara inda as-sha'imun, siapa saja yang berbuka di rumahnya orang-orang yang berpuasa, maka orang ini berhak untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi orang yang memberi buka untuk orang yang berpuasa. Demikian pula man akala ta'amu al-abrar, jika yang memakan makanan seseorang itu adalah orang-orang yang baik-baik, maka untuk orang yang memberi makan ini ada pahala, yaitu pahala al-ita'am, memberi makan. Dan pahala memberi makannya adalah mawfuran, adalah pahala yang banyak, dikarenakan orang-orang yang memakannya adalah orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh. Maka makanan yang kita berikan kepada orang tersebut akan digunakan oleh orang-orang yang saleh ini untuk hal-hal yang baik, untuk sholat, untuk ke masjid, untuk ngaji, dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, man sholat alaihil malaika, siapa saja yang mendapatkan doa para malaikat, maka dia beruntung. Karena doa malaikat kepada seseorang, birohma, agar Allah memberikan rahmat kepadanya, adalah doa yang makbul, doa yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya adalah doa usaim idha hadar ta'ama walam yuftir. Doa orang yang berpuasa jika disuguhkan padanya makanan dan dia tidak membatalkan puasa. Ketika seorang yang berpuasa bertamu di rumah seseorang atau datang ke acara walimah dan dia dalam kondisi berpuasa sunnah, ya, maka Nabi anjurkan untuk berdoa. Yaitu sabda Nabi SAW, idha tuya ahadukum fal yujib. Jika salah satu kalian mendapatkan undangan makan, terutama walimatul urs, fal yujib, maka hendaklah dia mendatangi undangan walimah tersebut. Fa in kana sha'iman fal yusalli. Jika dia berpuasa, maka apa yang harus dilakukan? Fal yusalli, maka hendaklah dia doakan orang yang mengundangnya. Wa in kana muftiran fal yata'am. Dan jika dia dalam kondisi tidak berpuasa, maka adalah dia memakan makanan yang telah dihidangkan. Dan makna falyusalli, maknanya kata penulis Hisnul Muslim, Sa'id Al-Qahtani, falyada'u, hendaklah dia berdoa. Diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentang makna falyusalli, sebenarnya ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Jumhur ulama mengatakan fal yusalli maknanya adalah fal yada'u, hendaklah dia doakan orang yang menyuguhkan makanan, hendaklah dia doakan agar mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah, dan doa-doa kebaikan yang lain yang semisal itu. Alasannya karena makna asal salat dalam bahasa Arab adalah doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, wa sholli alaihim, Allah perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Inilah makna yang disebutkan oleh penulis Hisnul Muslim. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan salat dalam hadis ini adalah salat yang syar'i, salat dalam makna syar'i, yaitu ada rukuknya, ada sujudnya. Sehingga maknanya, falyastaghil bisolati, maka hendaklah orang yang berpuasa yang datang ke acara jamuan makan tersebut menyibukkan diri dengan sholat di tempat tersebut. Kalau duduk di situ nanti kepingin, maka dia cari tempat yang lain, mana musholanya atau mana saya ingin tempat sholatnya, kemudian dia sibukkan diri dengan sholat di tempat tersebut, liyah sholahu fadluha, supaya terwujud bagi orang yang memberikan jamuan makan fadluha, keutamaan dari salat sunnah yang dikerjakan di rumah orang yang memberikan jamuan makan. Dan ada catatan yang disampaikan oleh Sa'id Al-Qahtani, beliau mengatakan rincian dalam masalah ini itu yang lebih baik. Maka bagaimana sikap tamu ketika Ya, ketika dia berpuasa dan bertamu kemudian mendapatkan suguhan, maka kalau yang dijelaskan oleh pensyarah ya, tidak memberikan rincian. Kalau berpuasa sudah, ya, sibukkan diri dengan doa atau sibukkan diri dengan sholat. Cuma satu pilihan, tidak ada rincian. Nah, kata Syaikh Al-Qahtani yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dibuat rincian. Rinciannya apa? Fa'inkala siyamu, jika puasanya si tamu ini tidaklah menyusahkan orang yang mengajaknya, orang yang mengundangnya, dan si pengundang dan tuan rumah mengizinkan dia untuk tidak ikut makan, maka tetap meneruskan berpuasa dalam hal ini adalah yang lebih baik. Waliyada'u, dan tidaklah dia mendoakan orang yang mengundang dan menjamunya. Yang kedua, akan tetapi jika keberadaan si tamu ini dalam kondisi berpuasa ini menyusahkan hati ala akhihi, saudaranya yang mengundangnya, fal iftaruhu afdal, maka dia batalkan puasa sunnahnya, itu yang lebih baik. Karena orang yang melakukan puasa sunnah, dia adalah penguasa dan amir atas dirinya sendiri. Maka boleh dia batalkan dan boleh dia tetap teruskan. Walianau, dan karena dengan dia membatalkan, maka berarti dia memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya. Karena saudaranya ini susah. Sudah capek-capek menyiapkan makanan, kamu datang sini malah cuma puasa. Nah, sedih. Ya. Maka dengan dia membatalkan puasa, yang menyiapkan makanan ini jadi bahagia. Maka jika tetap berpuasa itu menyusahkan orang yang mendoakan, maka yang lebih baik adalah batal. Karena dua alasan. Alasan pertama adalah puasanya adalah puasa sunnah. Dan orang yang puasa sunnah itu merdeka. Boleh dia batalkan, boleh dia teruskan. Dan yang kedua, dia melakukan amal yang sangat afdal dengan dia, maka posisi membatalkan adalah mubah. Seandainya dia memilih untuk membatalkan puasa sunnahnya, maka itu satu hal yang mubah. Ditambah di balik hal yang mubah ini terdapat amal yang sangat-sangat utama, yaitu memasukkan rasa bahagia, rasa gembira, membuat bahagia dan gembira orang lain. Nah, jika seorang itu memilih untuk membatalkan puasa sunnahnya, apakah puasa sunnah yang dia kerjakan itu diqadha ataukah tidak? Wal afdal ayaqdiya yauman makanah. Dan yang lebih baik adalah dia qadha, dia qadha sehari yang telah dia tinggalkan dengan sehari yang lain. Misalnya itu undangan pas hari Senin, dia biasa puasa Senin, maka dia batalkan, dia qadha hari Selasa. Besoknya dia qadha, atau dia qadha hari Rabu. Maka itu yang kata penulis adalah yang lebih baik. Seandainya tidak diqadha, tidak mengapa. Sebagaimana karena terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran, diqadha silakan, tidak diqadha juga silakan. Ya, hadisnya dibawakan oleh Al-Albani di kitab beliau Adabus Zifaf. Wa amal muftir, adapun orang yang datang ke acara walimah dalam keadaan tidak berpuasa, faqad ja'a, maka terdapat dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang datang ke acara walimah, fa in sya'a ta'ima, jika dia mau makan ya silakan makan. Wa in sya'a taraka, jika dia enggak pengin makan, karena boleh jadi enggak cocok dengan makanannya, enggak cocok dengan seleranya. Yang punya walimah orang Jogja yang sukanya manis-manis, padahal ini yang datang orang Padang yang sukanya pedes-pedes misalnya. Waduh, gak cocok saya. Ya sudah, kemudian maaf saya gak kemudian cuma datang saja, cuma ucapkan selamat, namun tidak ikut makan juga tidak mengapa. Jadi yang wajib itu datang ke acara walimah, bukan makan di acara walimah. Yang wajib itu datang di acara walimah, memenuhi undangan orang yang mengundang. Adapun makannya itu mukhayyar. Fawa mukhayyarun, maka seorang tamu itu mukhayyar. Dia punya hak pilih, mau makan boleh, enggak mau makan juga boleh. Maka memakan makanan dalam acara walimah tidak wajib. Yang wajib adalah mendatangi acara walimah, undangan walimah. Walakin yustahab, akan tapi hukumnya dianjurkan ya, memakan hidangan yang telah disajikan. Lima ja'a anhu, karena terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi dorongan untuk makan. Itu hadis yang tadi kita baca. Ya, jika riwayat Muslim, wa in kana muftiran falyata'am. Ya, jika dalam keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Falyata'am di sini terdapat amar. Ya, di sana ada lamul amri. Falyata'am, hendaklah dia makan. Namun amr di sini, perintah di sini menghasilkan hukum anjuran, dikarenakan ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan fa in syaa ta'ima wa in syaa taroka. Maka karena kita jumpai hadis yang mengatakan siapa yang mau makan di acara walimah silakan makan, siapa yang tidak mau makan juga boleh-boleh saja, maka berarti perintah di hadis yang pertama falyata'am tadi adalah bukanlah perintah kewajiban, akan tapi anjuran. Kemudian ma yaqulu shaimu idza sabahu ahadun. Apa yang diucapkan oleh orang yang berpuasa jika ada seseorang yang mencacinya? Maka ucapannya adalah ini sha'imun, ini sha'imun. Sebagaimana diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnatun," sesungguhnya puasa itu adalah tamai atau perisai. Perisai dari dosa di dunia dan perisai dari neraka di akhirat. Fala yarfus wala yajhal. Di halaman setelahnya, junnatun maknanya wiqayatun wa satrun, adalah pelindung dan penutup. Maka ketika seorang itu berpuasa, fala yarfus, maka janganlah dia yatakallam bil kalamil fahis, berkata-kata dengan kata-kata kotor, kata-kata jelek. Boleh jadi kata-kata seronok, boleh jadi kata-kata buruk yang lainnya, caci maki, ya. Bahasa binatang, nama-nama binatang. Walaya jahal, dan janganlah dia berbuat sebagaimana perbuatan orang yang bodoh. Artinya layaf al, janganlah dia melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang bodoh, semacam apa? Siyah, ya, teriak-teriak, enggak ada manfaatnya, bungak-bungok, ya, siang-siang, ya, ngapain? Iseng. Wasafa atau perbuatan yang orang yang hanya dilakukan oleh orang yang tidak sempurna akalnya dan semacam itu. Wa ini mu'on qatalahu aw syatamahu, maka jika ada seseorang yang mengajaknya untuk gulat atau mencaci makinya, falyakul, maka hendaklah dia katakan ini sha'imun marratain. Sebenarnya aku berpuasa diucapkan sebanyak dua kali. Falyakul ini sha'imun, ini dengan apakah kalimat ini diucapkan? Dengan hati ataukah dengan lisan? Sebagian ulama mengatakan ini ucapan di hati saja. Ini sha'imun. Ini puasa. Pendapat yang lain mengatakan ucapannya diucapkan dengan lisan, terdengar, dengan terdengar orang yang mencaci makinya. Ulama yang mengatakan ini adalah ucapan di dalam hati karena menilai bahasanya kalau diucapkan secara lisan, maka di sini adalah mengandung unsur riya. Saya puasa diceritakan. Maka kemudian beliau mentakwil menjadi sehingga ditakwil oleh sebagian ulama dengan makna adalah dia ucapkan dengan hati. Namun yang benar ucapan ini sa'imun diucapkan dengan lisan dan dengan hati. Diucapkan dengan hati dalam rangka untuk menyabarkan diri. Jangan melayani orang yang mencaci makinya. Ingatkan diri sendiri kalau sedang puasa. Jangan diladeni, jangan dilayani. Sedangkan diucapkan dengan lisan, tujuannya bukan pamer kalau saya ini puasa, namun menyampaikan uzrun, menyampaikan alasan. Kenapa saya enggak membalas? Itu bukan karena saya tidak bisa membalas. Saya bisa membalas lebih sadis daripada yang kau katakan. Namun, saya puasa. Karena saya puasa, saya enggak balas. Yang menjadi uzur saya, sebab faktor yang menyebabkan saya tidak membalas bukan karena tidak bisa membalas. Ketahuilah, bahasanya yang menyebabkan saya tidak membalas itu bukan karena saya tidak bisa membalas. Saya bisa membalas. Namun, saya tidak membalas karena saya sedang puasa. Walladzi nafsi biyadi la khulufu fami sha'im atyab indallahi min rihil miski. Maka demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut bau tidak sedap yang ada dari mulut seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Artinya bau yang tidak enak dalam rangka taat ini menjadi satu bau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, maka dari kalimat ini, maka Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan di majelis syahri Ramadan ketika membahas hadis ini bahwasanya sesuatu yang tidak sedap, sesuatu yang tidak enak, bau yang tidak sedap, yang tidak enak, yang itu keluar, yang timbul karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikiaskan dalam semua ketaatan. Maka seorang yang berpuluh keringat, seorang yang banjir keringat, ya, bekerja dan dia bekerja ini adalah karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai seorang seorang bapak. Maka bau tidak sedap karena keringat yang keluar dari badannya, ini adalah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banjir keringat dengan bau yang tidak sedap ya, karena dalam rangka mau belajar belajar agama ya, karena pulang setelah ngontel capek ya, berkeringat, ini bau yang tidak sedapnya adalah bau yang harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, bau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya min ajli karenaku. Maka hadis ini adalah dalil jumhur ulama untuk mengatakan bahwasanya semua bentuk penyaluran syahwat biologis ya, dalam kondisi puasa itu adalah membatalkan puasa. Sehingga hadis ini adalah bantahan untuk Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya onani itu tidak membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, orang tersebut, orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya dan minumannya wa syahwatu dan syahwatnya. Dan syahwat di sini adalah mufrad mudhaf. Sahwat di sini adalah mufrad mudhaf yufidul umum. Ya, memberikan makna umum. Maka semua sahwat, semua bentuk penyaluran sahwat. Sahwat apa yang dimaksudkan di sini? Ya, sahwat jinsiyah. Ya, sahwat biologis. Maka semua bentuk penyaluran sahwat biologis, ya, di sini itu ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Bahkan dalam lafadz yang lain, yatruku ta'amahu wa syahrabahu wa imra'atahu, dan dia tinggalkan istrinya. Min ajli karenaku. Ya. Maka berdasarkan kalimat ini syahwat tahu, maka semua bentuk penyaluran syahwat biologis itu membatalkan puasa. Ya. Boleh jadi hubungan suami istri, boleh jadi onani, boleh jadi mencium istri, sehingga akhirnya keluar madhi, apalagi sampai keluar mani, maka itu membatalkan puasa. Dan berdasarkan lafadz yang lain, redaksi yang lain, imro'atahu, dan dia tinggalkan istrinya, min ajli karenaku, maka berdasarkan imro'atahu, dia tinggalkan istrinya di sini, menunjukkan bahwasanya pada asalnya dalam kondisi puasa, ya, dilarang dekat-dekat dengan istri. Maka al-asal tidak boleh dekat-dekat. Asalnya. Kecuali jika ada istisna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencium istri, namun dengan catatan untuk orang yang kuat mengendalikan nafsunya. Maka orang yang ragu-ragu tidak boleh. Orang yang punya sangkaan kuat kalau dia akan terjumus dalam kesalahan dalam masalah ini, tentu lebih tidak boleh lagi. Maka hukum asal dekat-dekat dengan istri pada saat puasa, ya, puasa Ramadan atau puasa yang wajib, pada asalnya hukum asalnya adalah terlarang. Karena Allah mengatakan, taraka ta'ama wa syaraba wa imra'atahu min ajli karenaku. Asyamu li wa ana ajzi bihi, puasa adalah untukku dan akulah yang membalasnya, memberikan balasan untuknya. Artinya balasan yang besar, beda dengan amal-amal salah yang lain. Adapun amal-amal yang salah yang lain, maka balasannya jelas. Wal hasanatu bi asri amthaliha, amal-amal salah yang lainnya jelas, satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. Tentang asyam puasa di sini, yang dimaksudkan dengan puasa di sini adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hubungan suami istri naharan di siang hari, ma'an niyati, diringin niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tanpa niat namun karena kelupaan, asik dengan tugas, asik dengan pekerjaan, nah, tidak termasuk. Ya, maka di sini ada kata-kata ma'an niyah, diiringi dengan niat, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan dan minum. Kalau tidak ada niat, namun karena lupa atau karena yang lainnya, namun tidak ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum, maka tidak terhitung puasa secara syar'i. Namun definisi yang disampaikan oleh pensyarah ini kurang sempurna. Ya. Karena kalau berdasarkan definisi yang beliau sampaikan, maka pembatal puasa cuma makan, minum, dan hubungan suami istri. Dan ini satu hal yang tidak tepat, karena ada pembatal yang lainnya, muntah dengan sengaja, ya, atau bekam menurut pendapat sebagian ulama, dan tadi onani sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan yang lainnya. Maka yang tepat seharusnya ada tambahan kata-kata dan pembatal-pembatal puasa yang lain. Maka ucapan ini, saya adalah orang yang puasa, saya adalah orang yang berpuasa, diucapkan ketika qatalahu aw satamahu, jika ada orang, ada seseorang yang mengejaknya gulat atau mencaci makinya. Maka satu hal yang menarik dalam hadis ini digunakan qatala aw satama dengan mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah. yang maknanya dalam bahasa Arab adalah saling. Kila dikatakan bahasanya wazan mufa'alah taktadi menunjukkan makna terjadinya satu perbuatan dari dua pihak. Ya. Syatama berarti saling mencaci maki. Padahal orang yang berpuasa tidaklah muncul darinya perbuatan alati rattaba 'alaiha yang menjadi dampak atau konsekuensi dari mufa'alah. Maka si orang yang berpuasa tidak membalas cacian, tidak membalas pukulan. Rattaba 'alaiha yang merupakan konsekuensi dari ucapan ini sha'imun. Lalu mengapa Nabi menggunakan wazan fa'ala? Padahal si orang yang berpuasa ini tidak melakukan, tidak membalas. Buktinya apa? Dia mengucapkan ini sha'im. Lalu kenapa Nabi menggunakan wazan mufa'ala, menggunakan fa'ala? Al-jawabu an dzalika, maka jawabannya adalah yang dimaksud dengan saling di sini adalah bersiap-siap untuk terjadinya saling. Artinya, seandainya ada seseorang yang bersiap-siap untuk mengejak dia untuk saling pukul-memukul atau saling caci-menyaci, falyakul, maka adalah dia mengatakan saya berpuasa. Maka jika dia ucapkan hal tersebut, maka mungkin baginya untuk menahan diri dari ajakan tadi. Maka maknanya adalah tahayu, adalah siap-siap untuk terjadinya saling. Saling pukul-memukul atau saling caci maki. Maka ini caci makian yang menggoda orang yang dicaci untuk membalas. Seandainya kalau enggak ingat puasa, udah jelas bisa dipastikan dia akan membalasnya. Wal murad, maka maksud dari hadis adalah janganlah orang yang berpuasa itu menyikapi orang mencaci makinya dengan semisal cacian yang dilakukan oleh orang tersebut. Namun adalah orang yang berpuasa itu mencukupkan diri dengan mengucapkan saya sedang puasa. Gimana kalau enggak tahan? Gimana kalau enggak tahan? Pingin balas. Amma in asara ala muqatalatihi. Adapun jika seorang yang berpuasa itu asara ingin terus menerus untuk membalas orang tersebut, hakikatan secara hakiki, tidak hanya sekedar mengatakan saya berpuasa, maka dafa'ahu bil akhaf fal akhaf. Maka hendaklah dia balas orang tersebut dengan yang lebih ringan dan kemudian agak berat, kemudian agak berat. Sebagaimana kaedah dalam masalah daf'us sa'il. Kaedah dalam masalah daf'us sa'il, ya, membela diri dari orang yang menyerang, yang hendak membunuh kita. Para ulama menetapkan kaedah, kalau ada orang yang menyerang kita, mau mukuli kita, mau membunuh kita, maka kita punya hak untuk membela diri, namun membela dirinya adalah jika cuma bisa menghindar, nangkis, maka menghindar dan nangkis. Kalau tidak bisa, ya, kalau menghindar dan nangkis terus kita yang capek, kehabisan tenaga. Maka ini akan berhenti kalau dia kita tonjok habis kemudian dia pingsan, sekali tonjokan. Maka baru di situ baru boleh membalas, baru boleh menyerang. Maka demikian pula orang yang ini, jika ada orang yang berpuasa, kemudian ada orang yang usil, mau ganggu dia, nantang dia untuk gulat, maka ya tangkis, ngilah. Ya. Tangkis ngelak, oh, lama-lama kok nyerang terus ya. Balas sedikit, balas agak banyak, balas beneran. Atau kemudian ada orang yang berpuasa dicaci maki, maka ya diingatkan, ya, jangan begitu. Ya. Ya. Atau ya kalimat-kalimat yang pertama adalah kalimat-kalimat pelan dulu, kalimat-kalimat santai dulu. Kok terus menerus nyaci ya dibalas semisal. Ya. Wedus kamu, kamu juga wedus. Ah, tapi itu terakhir, ah. Nah, itu terakhir. Setelah diingatkan, dibalas dengan pelan. Ya, mbok jangan begitu, jangan gini. Nah, terus dia nyaci, maka boleh dibalas dengan semisal. Nah, tapi kalau dia bilang wedusnya cuma sekali, ya kita cuma balas wedus sekali. Enggak boleh double. Kamu wedus, ya, wedus. Nah, enggak boleh. Cukup sekali saja. Jika memang dia mengucapkannya sekali. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala an alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum membunuh seseorang dengan tidak sengaja, semisal kecelakaan lalu lintas? Maka orang yang membunuh orang lain dengan secara tidak sengaja, semisal dalam kecelakaan lalu lintas, maka terdapat beberapa kewajiban. Yang pertama adalah membayar kafarah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah membayar diat. Membayar diat atas orang yang dia bunuh. Apakah menggerak-gerakkan mulut ketika sholat tanpa kepentingan meskipun hanya sesaat, apakah batal sholatnya? Umi. Kalau dia cuma menggerak-gerakkan mulut, tidak ada suara, tidak ada perkataan yang keluar, ya, maka tidak membatalkan membatalkan sholatnya. Membatalkan sholat adalah berbicara dalam sholat secara sengaja. Apakah syarat takfir itu seorang harus mengetahui perbuatannya adalah kekafiran? Seorang itu difonis sebagai seorang yang melakukan perbuatan kekafiran, itu dinilai sebagai orang yang kafir ketika dia mengetahui bahasanya perbuatan yang dia ucapkan adalah perbuatan yang terlarang. Ini adalah satu hal yang memang terlarang. Dan tidak disyaratkan bahwasannya orang yang melakukan perbuatan tersebut memang berniat untuk murtad dengan ucapannya dan perbuatannya. Saya ingin murtad sehingga saya mengucapkan kalimat ini dan kata-kata semacam ini. Bukan syarat. Ini jelas dia tahu ini satu hal yang terlarang. Satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia nekat untuk tetap melakukannya dan mengucapkannya, maka batallah keislamannya. Dan jadi dia adalah seorang yang murtad, ya, meskipun dia tidak punya niatan murtad dengan ucapan dan perbuatannya tersebut. Saudara sepupu wanita saya menikah dengan laki-laki kafir dan punya anak darinya, namun saya tidak berani menganggap anaknya seorang muslim. Karena menurut saya bisa jadi si pria kafir itu memaksakan agamanya. Maka hukum anak yang belum balig itu adalah hukum orang tuanya. Hukum bapaknya. Kalau bapaknya Nasrani, ya, maka statusnya bayi tersebut adalah Nasrani. Artinya jika bayi tersebut meninggal dunia dalam keadaan belum balig, maka diperlakukan tidaklah diperlakukan sebagai seorang muslim. Namun diperlakukan sebagaimana orang kafir. Bagaimanakah hukum menyentuh wanita yang bukan mahram, masih kecil dan belum balig? Jawabannya boleh. Nah. Karena yang tidak boleh adalah perempuan yang sudah balig atau perempuan yang sudah cukup besar yang dikhawatirkan menjadi sebab timbulnya fitnah. Fitnah syahwat. Apa hukum seorang yang setiap kali masuk ke masjid selalu mengucapkan salam padahal dia tahu orang-orang di dalamnya sedang beribadah dan tidak sempat untuk menjawab salamnya? Hukumnya ini adalah dianjurkan. Di antara sunnah Nabi SAW yang hilang atau yang jarang diamalkan oleh orang adalah mengucapkan salam ketika masuk masjid. Mengucapkan salam ketika masuk masjid. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk masuk masjid mengucapkan salam. Adapun orang yang seandainya orang di dalam tersebut sedang sholat, maka Nabi mengajarkan menjawab salam dengan isyarat ketika seorang itu diberi ucapan salam sedangkan dia dalam kondisi sholat. Cukup dengan isyarat tangan, berarti kita telah menjawab salamnya. Saya memberikan utang kepada seseorang untuk akikah hari ketujuh anaknya. Alasannya agar dia mendapatkan fadilah akikah di hari ketujuh tersebut. Tapi setelah beberapa lama saya kesulitan menagih utang itu. Karena dia adalah guru saya. Lalu saya niatkan biarlah pahala uang itu untuk ayah saya saja. Dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Namanya ini adalah artinya adalah memutihkan utang dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian bersedekah yaitu memutihkan utang, maka itu yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui ganjarannya dan pahalanya. Namun jika dia memang berniat untuk memutihkan utang tersebut, hendaklah dia sampaikan kepada orang yang dia utangi, bahasanya bapak atau ibu, ya, tidak perlu membayar utang, sudah saya ikhlaskan. Apakah dibolehkan jika walimah diganti dengan membagi-bagikan souvenir tanpa mengundang? Maka ini berkaitan dengan hukum mengadakan walimah. Maka berarti orang ini tidak mengadakan walimah. Kalau dia cuma tidak ada undangan makan-makan sama sekali, maka berarti tidak ada walimah. Kemudian maka ini berkaitan dengan apa hukum mengadakan walimatul urs. Hukum mengadakan walimatul urs itu diperselisihkan ulama. Jumhur ulama mengatakan hukumnya mustahab, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib mengadakan walimah, namun jumhur mayoritas ulama mengatakan mengadakan walimah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Di antara dalil yang mengatakan wajib adalah perkataan Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin. Adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Namun hadis ini adalah dalil jumhur ulama untuk mengatakan tidak wajibnya walimah. Namun hadis ini ada juga dalil mayoritas ulama mengatakan walimatul urs, mengadakan walimatul urs tidak wajib. Alasannya tidak ada kewajiban untuk walimatul urs itu harus kambing. Tidak ada. Hadisnya kan satu. Adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih kambing. Menyembelih kambing bukan keharusan dalam walimatul urs. Misalnya menyembelih sapi, diganti sapi, apa kemudian melanggar larangan, melanggar perintah. Perintahnya kan sembelilah dengan meskipun seekor kambing. Dan seandainya tanpa daging sekalipun, cuma nasi plus kerupuk misalnya. Maka dia telah mengadakan walimah. Maka itu dalil kalau walau bisyatin, ini kata jumhur ulama adalah qarinah, walau bisyatin. Meskipun hanya sekadar seekor kambing, ini adalah qarinah, ini adalah indikator bahasanya aulim, perintah untuk adakanlah walimah, itu bukanlah perintah wajib. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan mengadakan walimah tidak wajib. Namun satu hal yang wajib dalam masalah pernikahan adalah i'lanun nikah. Mengumumkan pernikahan, memberitahukan dan menyebarluaskan adanya pernikahan antara si A dan si B. I'lan nikah tidak harus dengan walimah. Ya. Bisa dengan kirim SMS. Tidak harus dengan walimah. Cuma salah satu bentuk i'lanun nikah, salah satu bentuk mengumumkan pernikahan adalah dengan bentuk mudahnya atau bentuk umumnya, di antara bentuk yang umum yang bisa dipakai adalah dengan mengadakan walimatul urs. Apabila sudah berpuasa namun gejolak syahwat sulit terkendali, sedang saya belum mampu untuk menikah sebab belum diizinkan orang tua, apa solusinya? Maka jika ini terjadi, maka Nabi tidaklah dusta bahwasanya puasa itu adalah wijak. Nabi tidak dusta. Dalam perkataannya bahasanya puasa itu adalah wijak pengendali syahwat. Maka kita katakan sebagaimana yang Nabi katakan ketika ada seorang datang melaporkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, saudara saya sakit perut, gimana?" "Beri minum madu," kata Nabi. Maka diberi madu. Dikasih minum madu. Namun ternyata masih juga sakit perut. Datang lagi, "Wahai Nabi, masih sakit perut. Beri minum madu." Maka diberi madu yang kedua. Setelah minum madu yang kedua masih juga sakit, kemudian lapor lagi, "Wahai Nabi, saudara saya masih sakit perut." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqallahu wa kadziba batnu akhika." Allah benar dan yang bohong adalah perut saudaramu. Beri minum madu. Kemudian diberi minum madu yang ketiga dan sembuh sakitnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyiamu adalah junnah. Puasa itu adalah wijak. Ya, puasa itu adalah wijak, dan Nabi katakan puasa itu adalah junnah, adalah tameng dari dosa. Maka kita katakan benarlah apa yang Nabi katakan dan dustahlah apa yang Anda lakukan. Artinya ada yang error dalam apa yang Anda lakukan. Nah, yang salah bukanlah apa yang Nabi ajarkan, namun yang keliru dan yang tidak benar adalah apa yang Anda praktekkan dan Anda lakukan. Maka puasa, namun boleh jadi puasa, namun ketika buka makannya juga seperti orang tidak puasa. Maka balas dendam, tadi enggak puasa siang, ini diborong di belakang, sama saja jadinya. Atau karena faktor yang lain, namun tidak jaga pandangan, atau karena sebab-sebab yang lain. Mohon disampaikan redaksi hadis tentang disunahkan berkumur-kumur setelah minum susu di kitab apa hadis tersebut dapat ditemukan. Saya pernah baca hadis tentang masalah ini, dan ini hadis yang saya di Sunan Tirmidzi. Ya, kalau ingin dengar redaksi yang salah di lain waktu kita bawa. Bagaimanakah akidah Ibnu Hazm? Secara umum beliau adalah ulama ahlu sunnah, namun beliau punya kesalahan, dan tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Meskipun kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam masalah akidah, namun kesalahan dalam akidah ini tidaklah menyebabkan para ulama ahlus sunnah yang lain menilai beliau dan mengeluarkan beliau dari status ahlus sunnah. Padahal kesalahan beliau adalah boleh jadi termasuk kesalahan yang cukup fatal, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Taimin, beliau Ibnu Hazm ini, kata Syaikh Ibnu Taimin, beliau mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Fitnah wanita itu seperti apa dan penyebabnya apa saja? Masih perlu ditanyakan loh ya. Ya, orang terkena fitnah wanita, fitnah itu ya di sini artinya godaan, ujian. Ya, godaan dan ujian karena wanita. Ya. Gimana orang itu tergoda dan bagaimana bentuknya? Bentuknya macam-macam. Ya. Tergantung tingkat keparahan hasil godaan tersebut. Ya. Boleh jadi ada orang yang terkena fitnah wanita dengan akhirnya berzina. Ya. Boleh jadi seorang suami terfitnah dengan istrinya, akhirnya korupsi, akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak peduli cara-cara halal dan haram demi wanita, demi istrinya. Atau boleh jadi cuma seorang itu kemudian melakukan hubungan-hubungan yang terlarang berkaitan dengan perempuan, ya, SMS-an, asik SMS-an, ya, miskol-miskolan, atau bahkan telpon-telponan, maka ya, ini diantara dampaknya, dampak dari godaan wanita tersebut. Sebabnya, ya, sebab yang paling pokok adalah tidak menjaga diri berkaitan dengan masalah adab, hubungan lawan jenis. Demikian juga diantara sebab pokoknya adalah kurang menjaga pandangan. Apa nama kitab Syarhul Islam Taimiyah yang menyatakan bahasanya membaca surat Yasin? Ya, maksudnya membaca surat Yasin sebelum untuk orang yang tidak meninggal dunia ada riwayatnya dari Nabi. Tentang hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin pada orang-orang yang tidak meninggal dunia di antara kalian. Maka hukumnya apakah ini bid'ah ataukah tidak? Ini diperselisihkan karena perselisihan hadisnya dhaif ataukah tidak. Sebagian ulama menganjurkan hal ini. Di antara ulama mu'asirin adalah Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kemudian sebelumnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, karena beliau menghasankan, menilai hadisnya derajatnya hasan. Sebagaimana di Ikhtiarat Ilmiyah. Ya, itu bukan buku ini bukan karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, namun karya orang lain. Namun dia mengumpulkan pendapat-pendapat yang dirojihkan dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dan termasuk yang membolehkan hal ini dan menganjurkannya adalah penulis Zadul Mustaqni, satu kitab matan dalam fikih Hanabilah. Dan sebagian ulama melarang hal ini ya, karena hadisnya dhaif ya. Atau termasuk yang menganjurkan, di antara yang menganjurkan adalah Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi di Minhajul Muslim. Adapun di antara ulama yang melarang karena menilainya adalah bid'ah adalah Syaikh Al-Albani di Ahkamul Janais, dan beliau dhaifkan hadis masalah ini. Demikian juga termasuk yang mendhaifkan hadis ini adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz di Majmu' Fatawa wal Maqalat Al-Mutanawwi'ah beliau. Demikian juga yang termasuk memilih dhaifnya hadis ini sehingga membacakannya untuk orang yang tidak meninggal dunia adalah satu hal yang terlarang adalah Syaikh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala di buku beliau Fiqih Al-Adiyah wa Al-Azkar. Ringkasnya, sebagaimana kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang ditanya tentang masalah ini, beliau katakan apa hukum baca Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia? Maka beliau katakan hukumnya sunnah menurut orang yang mengatakan hadisnya hasan, hukumnya adalah bid'ah menurut orang yang menilai hadisnya adalah dhaif. Maka ringkasnya yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tidak membacakan Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia. Akan tetapi ketika ada orang yang mempraktekannya, maka janganlah kita terlalu keras mengingkarinya seakan-akan ini adalah satu hal yang ijma' atas kebid'ahannya. Apakah termasuk itiba' sunnah mendirikan masjid yang lantainya adalah tanah ataukah pasir seperti masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, ini tidak termasuk sunnah ya, karena lantai pasir dan ini dan tanah dan pasir ini Nabi lakukan, zahir dari apa yang Nabi lakukan adalah bukan lita'abud, bukan karena Nabi hendak beribadah dengan cara semacam ini ya. Namun karena ya itulah kebiasaan yang ada di masa beliau ya, cukup orang membuat bangunan lantainya pasir, lantainya tanah. Sebagaimana tidaklah kemudian termasuk sunnah kemudian buat bangunan buat masjid tanpa atap. Nah, karena masjid Nabawi itu tanpa atap. Masjid Nabawi itu tidak memiliki atap, artinya jika ya siang ya kepanasan, jika hujan ya kehujanan. Ya. Kecuali satu pinggiran bagian masjid yang di situ dikasih atap untuk sufah. Untuk sufah untuk orang-orang yang tidak punya rumah kemudian tinggal di masjid, maka dibuatlah atap. Maka atap Masjid Nabawi itu cuma setengah bagiannya. Jika ini kotak masjid ya, maka ini misalnya kiblat, maka di sini yang di kalau di tempat kita di sisi timur sedikit itu dikasih atap, sisanya terbuka. Apakah itu sunnah membuat masjid tanpa atap? Nah, itu sunnah Nabi, berarti termasuk menyelisih sunnah Nabi adalah membuat masjid lebih dari satu lantai. Jawabannya ini satu hal yang bukan masalah ta'abudi, sehingga tidaklah sunnah, tidaklah termasuk mengikuti sunnah melakukan hal semacam ini. Apakah mihrab dituntunkan di setiap masjid? Tentang hukum mihrab diperselisihkan ulama tentang boleh dan tidaknya. Sebagian ulama melarang mihrab, melarang adanya mihrab di masjid, sebagaimana pendapat Syuuti Asy-Syafi'i. Bahkan beliau punya buku khusus membahas tentang masalah ini, dan ini dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan di sisi yang lain, ada ulama yang menganjurkannya, mengingat manfaat dari mihrab ini adalah diantaranya adalah mengetahui di mana ke arah kiblat, maka hukumnya dianjurkan, sebagaimana kata Syaikh Muhammad bin Sulaimin di Sahul Mumti. Dan ada sebagian lagi mengatakan bahkan itu adalah fatwa lajnah daimah, ditanya tentang mihrab, beliau mengatakan mihrab itu ada sejak zaman salaf. Larangan berpakaian menyerupai laki-laki bagi wanita, apakah juga berlaku untuk pakaian wanita di dalam rumah? Jawabannya, iya berlaku juga. Jika itu adalah pakaian khas laki-laki, maka juga terlarang meskipun dipakai di dalam rumah. Hukum mengikuti lelang secara online, ini perlu detail bagaimanakah gambarannya. Teman saya menemukan uang 80 ribu, harus diapakan uang tersebut? Diumumkan di tempat telah ditemukan uang ya, sejumlah uang di sini pada tanggal sekian, siapa yang merasa kehilangan silakan menghubungi nomor ini atau menghubungi siapa ya, nanti siapa yang ngaku maka ditanya uangnya berapa hilangnya ya. Ya, benar dia bisa menyebutkan angka sama dengan ini ataukah bukan? Kalau dia mengatakan 50 ribu padahal 80 ribu, bukan, berarti maaf, berarti bukan uang Anda. Atau dia bisa mengucapkan 80 ribu, 80 ribunya gimana? 20-an ribu atau apa? 50 ribu plus 10 ribuan 3, maaf, berarti bukan uang Anda. karena uangnya misalnya 20.000. Maka diumumkan di tempat ditemukan dan di tempat-tempat sekitarnya yang dimungkinkan orang-orang yang orang tersebut mencarinya. Karena doa, karena jumlahnya tidak demikian besar, maka insya Allah tidak harus nunggu sampai setahun. Cukup diumumkan sampai kira-kira orang itu hilanglah perasaan orang yang mencarinya. Kira-kira kalau orang itu kehilangan 80 ribu itu kalau dicari ya, berapa lama? Ya. Kalau umumnya orang kehilangan 80 ribu di sini, itu nyarinya, muter-muter nyarinya sampai berapa hari? Ya, sampai berapa lama? Dia masih punya perasaan memikirkan 80 ribu itu sampai berapa lama? Sebulan, dua bulan, ya adalah tiga bulan misalnya. Sudah setelah itu boleh dimanfaatkan. Jika ada makmum yang berpendapat membaca Al-Fatihah itu wajib, tapi dia lupa membacanya, apakah wajib sujud sahwi padahal imam tidak sujud sahwi? Bagaimanakah caranya? Maka karena dia menganggap wajib membacanya, maka ketika dia lupa membacanya, maka dianggap rokaat di mana dia lupa membacanya tersebut batal. Jika dia lupa misalnya di rokaat yang keempat, dia ikut imam sejak awal. Di rokaat keempat dia lupa membaca Al-Fatihah padahal dia berkeyakinan dia meskipun jadi makmum wajib baca Al-Fatihah. Ya, maka setelah sadar-sadar di tasawuf akhir, tadi saya belum baca Al-Fatihah. Ya sudah, maka rokaat ini dianggap tidak ada. Setelah imam salam, maka dia tambahkan satu rokaat lagi. Bukankah Ahlu Badar berperang di saat berpuasa? Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, namun tidak dalam kondisi berpuasa. Para sahabat dalam kondisi berbuka. Karena berbuka dalam kondisi perang adalah sebuah kewajiban. Dalam mereka supaya kuat perang. Kalau dalam keadaan puasa lemes-lemes kemudian perang, ini tidak mengambil sebab namanya. Namun para sahabat itu di bulan Ramadan, akan tapi apakah dalam keadaan para sahabat berpuasa? Tidak. Pada waktu perang ya, para sahabat tidak dalam kondisi berpuasa. Sebagaimana Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah juga demikian. Para sahabat itu terjadi di bulan Ramadan, namun sebelum masuk Makkah, Nabi mewajibkan semua orang untuk membatal puasa. Sebelumnya, sebelum dekat, Nabi masih bolehkan siapa yang mau puasa silakan puasa. Nah, sudah begitu hampir dekat Mekah, maka Nabi wajibkan semuanya untuk membatalkan puasa. Apakah sama antara Haud dan Al-Kautsar yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Serupa namun tidak sama. Serupa tidak sama. Al-Kautsar adalah telaga adalah sungai di dalam surga. Adapun telaga, ada Haud adalah telaga yang ada di mahsyar. Akan tetapi telaga ini airnya berasal dari sungai Al-Kautsar di surga. Jadi serupa namun tidak sama. Kelak di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan ke bumi dan disebutkan dalam Sarh Sunnah karya Al-Babahari bahasanya Nabi Isa akan menikah. Benarkah hal tersebut? Wallah alam tentang hal ini. Sehingga ingat dan secara pasti apakah hadisnya sahih ataukah tidak. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita tanggapi bahasanya akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib. Bagaimanakah sikap Ahlu Sunnah menanggapinya? Maka Habib dalam pengertian keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang perlu diperhatikan keluarga Nabi tidak hanya keturunan Nabi. Tidak sebagaimana akidah Syiah yang mengatakan bahasanya membatasi keluarga Nabi hanya pada keturunan Husain. Tetapi keluarga Nabi adalah Bani Abdul Muttalib. Atau bahkan Bani Hashim. Semua keturunan Bani Hashim adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan membatasi keluarga Nabi pada keturunan Hasan ataupun Husain. Ini masih pemahaman yang sempit dan pemahaman yang tidak benar tentang masalah ini. Kemudian keluarga Nabi, jika dia adalah orang yang fasik, maka tidak ada kehormatan baginya, sama dengan orang fasik yang lain. Adapun keluarga Nabi yang benar-benar keluarga Nabi, bukan yang sedang ngaku-ngaku keluarga Nabi, jika dia adalah orang yang soleh dan ahlu sunnah, maka kita hormati dia karena dengan penghormatan yang lebih besar daripada umumnya kaum muslimin, karena dua sebab. Karena dia adalah seorang muslim yang saleh, dan yang kedua karena dia adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berarti hulu kepadanya, namun cuma sekedar hormat. Nah, dan tidak berarti kemudian hulu, kemudian rebutan bekas air minumnya, rebutan bekas makannya, rebutan dahaknya misalnya, atau yang lainnya. Karena itu, karena rebutan bekas air minum, bekas dahak dan yang lainnya adalah hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bagaimanakah hukum obat-obatan yang mengandung alkohol di dalamnya, misalnya obat batuk hitam yang mengandung alkohol 2%? Bagaimanakah status uang gaji saya jika saya bekerja di sebuah apotek yang menjual obat-obat tersebut? Maka ini berkaitan dengan pengertian khamar. Ya, jawaban untuk masalah ini berkaitan dengan pengertian khamar. Khamar itu adalah muskir, segala hal yang memabukkan. Dan yang namanya muskir, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala di Sarabulul Maram, beliau Fathul Jalal wal Ikram, yang namanya muskir itu adalah mengandung dua hal, syarat untuk disebut muskir. Yang pertama, menghilangkan kesadaran, menutupi akal. Yang kedua, menimbulkan rasa nikmat. Orang fly, kemudian orang mendapatkan kenikmatan karena meminumnya. Jika cuma menghilangkan akal, namun tidak menimbulkan nikmat semacam obat bius untuk operasi, wah nggak fly kan, karena dibius kemudian fly, kemudian apa anda? Maka ini bukan khamar. Nah, sekarang kita lihat apakah obat batuk yang mengandung alkohol itu orang kemudian mendapatkan fly, kemudian ketika minum obat batuk hitam itu kemudian mendapatkan kenikmatan kayak orang minum vodka dan semacamnya? Tidak. Kalau tidak, ya berarti itu bukan khamar dan boleh meminumnya. Sebagaimana ditanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimallahu ta'ala, hukum meminum obat yang bercampur alkohol, beliau katakan dalam obat yang bercampur alkohol ini tidak mengandung unsur khamr, unsur memabukkan, yaitu unsur nikmat dalam dalam muskir, dalam khamr, maka kata Syekh Abdullah Al-Jibrin hukumnya boleh. Bolehkah jika uang untuk zakat mal diberikan barang, misalnya kursi, kemudian baru diberikan pada kerabat yang miskin, dengan pertimbangan dalam bentuk kursi akan lebih memudahkan kerabat yang sudah tua tersebut daripada dalam bentuk uang? Jawabannya tidak boleh, tidak sah. Zakat itu harus adalah berbentuk sebagaimana bentuk barangnya. Dari bentuk zakatnya. Zakat uang bentuknya uang. Zakat uang bentuknya bukan kambing. Zakat uang bentuknya bukan kursi. Zakat uang bentuknya uang. Sebagaimana zakat kambing bentuknya kambing, zakat sapi bentuknya sapi. Namun untuk zakat perdagangan ulama khilaf. Orang yang jualan tempe, zakatnya harus tempe ataukah boleh uang? Ulama khilaf. Kalau untuk zakat perdagangan, jawabannya dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, kalau zakat perdagangan boleh dalam bentuk nominal, boleh dalam bentuk uang. Maka tidak boleh bayar zakat uang, zakat tabungan bentuknya kursi. Ini tidak sah sebagai zakat. Wajib diulangi. Bolehkah jika selain mengqasar juga menjamak sholat dalam safar yang menggunakan bis patas antar kota, antar provinsi? Sebenarnya jika seorang itu kesulitan untuk sholat di, seorang musafir itu kesulitan untuk sholat di masing-masing waktu, maka ya, dia boleh menjamaknya. Maka ingat, jamak itu adalah disyariatkan karena kebutuhan, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Wabil Sayyib. Artinya jika orang itu punya kebutuhan karena kerepotan, jika untuk sholat harus di waktunya masing-masing, maka dia jamak. Jika tidak repot, tidak kesulitan, maka jangan jamak. Apakah batas hari tidak boleh berpuasa sebelum Ramadan? Pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban untuk orang yang tidak punya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus di sini artinya qada, atau karena dia punya kebiasaan kebiasaan puasa Senin Kamis. Dan orang yang tidak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, tidak punya qada, maka dia tidak boleh puasa sejak tanggal pertengahan bulan Sya'ban. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadisnya diperselisihkan ulama, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan, namun hadis ini dihasankan oleh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idan tasofa Sya'banu fala tasumu. Jika Sya'ban itu sudah setengah, maka janganlah kalian berpuasa. Saudara dari teman saya tidak mau mengimunisasi bayinya karena berpendapat vaksin imunisasi menggunakan barang haram. Sebenarnya bagaimanakah hukum vaksin dalam Islam? Hukum aslinya boleh jika barangnya adalah barang yang halal. Adapun barangnya itu barang yang haram, maka ini melihat seberapa besar dampaknya jika tidak diimunisasi. Dan jika seorang itu bertawakal kemudian ngambil, saya tidak mengimunisasi, tidak masalah. Apakah harus diadakan nikah ulang ketika pasangan suami istri akhirnya masih Islam, sewaktu menikah pertama kali masih kafir? Apa yang dimaksudkan? Ini butuh rincian. Jika ada suami istri Nasrani, ada Nasrani, laki-lakinya Nasrani, istrinya Nasrani, perempuannya Nasrani, kemudian nikah dalam status masih Nasrani, dan nikah sah menurut Nasrani, kemudian masuk Islam, maka tidak perlu mengulang akad nikah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang suami istri yang menikah di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, kalian mengulang akad nikah. Maka tidak perlu mengulang akad nikah. Tapi jika jika satunya muslim, maka dilihat yang non muslim itu siapa, dan non muslimnya itu ahli kitab ataukah bukan. Maka jika misalnya yang non muslim itu laki-lakinya, kemudian perempuannya masih muslimah, kemudian non muslim yang laki-laki Nasrani ini masuk Islam, maka wajib nikah ulang dan wajib bertobat dari perzinahan. Maka wajib atas si laki-laki untuk mengulang akad nikah dengan perempuannya. Saya tidak katakan istrinya, karena bukan istrinya. Maka dia wajib mengulang akad nikah dengan perempuannya, dengan pasangannya, dan kewajiban si perempuan untuk bertobat dari perbuatan zina. Ketika kita buru-buru hendak pergi, ada urusan, kemudian ada berkumandang, bolehkah langsung sholat walaupun adzan tersebut belum selesai? Jika dia adalah seorang perempuan yang tidak punya kewajiban untuk pergi ke masjid, maka hukumnya boleh. Bagaimana hukum sholat Jumat untuk musafir? Bolehkah mereka mendirikan sholat Jumat di suatu masjid padahal warga sekitar sudah selesai melakukan sholat Jumat di masjid tersebut? Jawabannya, musafir tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, namun jika dia nebeng, jika dia numpang ikut sholat Jumat, maka sah sehingga dia tidak perlu sholat duhur. Namun musafir tidak boleh menegakkan sholat Jumat. Dia bolehnya cuma nebeng sholat Jumat. Artinya ini ada satu perkampungan, dia mampir ke satu masjid, ada perkampungan sedang sholat Jumat, dia kemudian ikut duduk, kemudian ikut sholat, maka sah, tidak perlu dia tidak perlu sholat duhur. Akan tapi jika semuanya adalah musafir, maka tidak sah sebagai sholat Jumat, maka wajib sholat duhur. Oleh karena itu, maka di antara hal yang tidak benar adalah misalnya ada seorang itu naik kapal Surabaya, Maluku atau mana, kemudian bertemu dengan hari Jumat, kemudian di kapal tersebut diadakan sholat Jumat, makanya ada sholat Jumat yang tidak sah. Kenapa? Karena sungguhnya musafir, dan musafir tidak boleh menegakkan sholat Jumat. Sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha dalam kitab fikih ketika membahas tentang masalah sholat Jumat, bolehkah memberikan barang atau makanan yang tidak kita sukai untuk orang lain? Kalau bolehnya adalah boleh, namun kira-kira diberikan kepada orang yang memang menyukainya. Adapun jika kita yakin orangnya juga tidak menyukai, ya maka jangan diberikan. Namun kira-kira ini ada, saya enggak suka, namun dia nampaknya suka, kita berikan kepada orang tersebut. Siapakah Samir yang disebutkan dalam surat Toha? Bagaimana mungkin dia bisa melihat Jibril lalu menghidupkan patung lembu dengan bekas jejak Jibril? Ya. Maka Samir ini adalah tukang sihir, ya, yang ada di antar kalangan Bani Israel yang ada ketika itu. Adapun detail tentang dia melihat bekas jejak Jibril atau dan seterusnya, apakah makna asari Rasul yang ada di surat Toha itu maknanya demikian? Asari Rasul adalah bekas jejak kakinya Jibril. Maka apakah tepat menafsirkan asari Rasul dengan bekas jejak Jibril? Maka saya belum cek kepastiannya, apakah ini adalah tafsir yang tepat ataukah tafsir berbau Israelia. Sekarang bulan haram, adakah pantangan khusus di dalam bulan ini? Amal ibadah apa yang paling dicintai Allah pada bulan-bulan haram? Memperbanyak ibadah itu satu hal yang dianjurkan dalam bulan-bulan haram, dan larangan khusus tentang hal ini yang jelas adalah berbuat dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya daripada berbuat dosa di luar bulan-bulan haram. Adakah larangan khusus? Maka di masa jahiliyah terdapat larangan berperang, ya, kelahi pada saat bulan-bulan haram. Adapun setelah datangnya Islam, maka para ulama berselisih pendapat apakah larangan ini mansukh, larangan jahiliyah ini dihapus oleh Islam ataukah tidak. Ya, ulama berselisih pendapat, dan yang paling kuat larangan ini sudah dihapus oleh dalam Islam, sehingga tidak ada lagi larangan khusus, larangan berperang di bulan-bulan haram. Agama itu nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Mengapa untuk Allah dan Rasulnya? Bukankah kaum muslimin yang lebih berat untuk nasihat, yang dimaksud nasihat untuk Allah dan Rasulnya adalah beriman dengan iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu wajib. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengira-ngira saja satu harinya sama dengan satu tahun ketika awal Dajjal muncul di bumi. Dari sisi apanya yang dikira-kira? Salatnya kah yang satu tahun dimepet-mepetkan ke dalam satu hari lamanya atau apanya? Jawabannya dikira-kirakan. Maka jawaban praktisnya, maka jam itu tetap berputar. Namun matahari itu ketika muncul dan tenggelam, baru tenggelam setelah setahun. Namun bisa kita katakan jam tetap berputar 24 jam. Maka pakailah jam sholatnya, jangan lihat matahari, karena matahari di zaman pertama kali munculnya Dajjal, maka matahari terbit kemudian tenggelamnya itu setelah setahun matahari terbit. Maka kira-kira kalah dengan menggunakan jam, oh kira-kira ini udah duhur, ini biasanya segini duhur, maka sholatlah duhur, dan seterusnya selama sepanjang tahun yang ketika itu adalah sehari ketika pertama kali Dajjal muncul. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.